Mitra bisnis, pemerintah berencana menaikkan tarif dasar listrik atau TDL sebesar 15% mulai bulan Juli mendatang. Menurut pemerintah, kenaikan ini terpaksa dilakukan karena beban subsidi listrik pada tahun ini diperkirakan mencapai Rp54,5 triliun rupiah atau meningkat sekitar 44% dari alokasi awal di APBN yang hanya Rp37,8 triliun rupiah. Kenaikan TDL ini tentu saja akan sangat berdampak pada semua sektor industri di Indonesia. Daya saing produk lokal akan semakin terpuruk dan akan semakin tak berdaya menghadapi serbuan produk impor dari China. Apalagi, kenaikan TDL ini tidak dibarengi dengan kualitas pelayanan listrik yang masih sering padam di sejumlah daerah. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua Harian Asosiasi Pengusaha Retail, Tutum Ruhanta. Pak Tutum, bagaimana komentar Anda? Kalau saya lebih melihat begini, Mas. Kalau tarif mungkin harus kita compare lah. Apakah PLN ini sudah efisien atau belum? Kalau memang sudah efisien, memang diharuskan naik karena biaya operasionalnya, saya kira dengan berat hati kita juga harus melihat kepentingan ini. Tetapi kalau memang PLN itu sendiri tidak efisien, nah ini yang kita keberatan gitu. Ketidakefisien mereka di dalam pengelolaan, ini yang harusnya listrik naik terus, sedangkan kekurangan listrik terus selalu masih menghantuin kita. Listrik mati di daerah-daerah sering, sampai sekarang masih terjadi. Nah ini yang kita sangat sayangkan. Isu-isu mengenai kekurangan daya listrik ini, kalau kita melihat lebih jauh, itu berdampak jadi high cost. Dapat saya katakan di sini, selalu dikasih tahu kalau kita mau buka toko, oh listrik nggak ada, tetapi ujung-ujungnya bisa dengan biaya yang lebih besar. Nah, ini yang mungkin dari manajemen PLN harus hati-hati melihat isu tentang ini. Kalau ada ya ada, nggak ada ya nggak ada gitu. Jadi gimana ada kepastian orang berusaha? Ini yang bagi pengusaha lebih melihat kepada hal-hal tersebut gitu. Kepastian ketersediaan ini gitu. Jangan selalu menghantuin kita kekurangan listrik tersebut. Sedangkan program pemerintah maunya peningkatan perkembangan perekonomian harus sekian-sekian gitu. Tapi sumber daya listrik tersebut tidak diperhatikan. Nah, dengan kualitas pelayanan seperti itu, apakah layak menaikkan tarif, Pak? Nah, kalau Mas sudah tanya begitu, saya katakan tidak layak. Harusnya kalau yang ketransparansi dari mereka, apakah listrik sudah dikelola secara efisien atau belum, saya kira sebagai pengusaha, PLN ini kan pengusaha juga gitu. Dia harus mendisiplinkan diri untuk transparan dan efisien dulu gitu. Baru langkah-langkah berikutnya adalah kalau memang sudah transparan dan itu baru dia naikkan harga. Kalau memang tidak mencukupi baru saya rasa baru layak ya. Saya kira pertama ya harus transparansi dan efisiensi mereka dulu. Jadi kalau sudah kita melihat betul-betul angkanya sudah karena memang tidak bisa operasional lagi dan juga tidak mencukupi, saya kira baru bisa kita pikirkan untuk kenaikan tersebut gitu. Lalu bagaimana pengaruhnya pada daya saing industri kita, Pak? Selalu kita katakan kita mau berdaya saing. Kan saya selalu membawa satu permisalan begini, Mas. Kita ribut-ribut terakhir ini asal China Free Trade. Dengan satu kendala infrastruktur yang tidak sama, gimana kita bisa melaksanakan hal yang sama? Impossible, kan? Nah, ini yang kita balikin lagi. Pengusaha atau siapapun yang ingin melaksanakan persaingan itu secara baik, mereka sudah mempersiapkan diri. Tapi ada hal-hal yang memang tidak bisa mereka lakukan itu karena bukan kekuasaan mereka lagi. Yang domainnya pemerintah, gitu. Infrastruktur, listrik, banyak hal yang harus ya kolaborasi antara pemerintah dan pengusaha lah. Batasan yang harus dilaksanakan itu harus jelas gitu. Inefficient judulnya, Mas. Itulah yang jadi kendala utama. Domain masing-masing itu harus dipegang. Bukan hanya ngomongnya aja terencana-terencana, tapi implementasinya nggak ada. Demikian Tutum Ruhanta dan saya Rizal Andika.